أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. قال الإمام سعد رحمه الله يقول تعالى لنبيه واتل على قومك نبأ نوح في دعوته لقومه إن دعاهم إلى الله مدة طويلة فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يزدهم دعاؤهم إياهم إلا طغيانا فتمللوا منه وسئموا وهو عليه الصلاة والسلام غير متكاسل ولا متوان في دعوته. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, Allah berfirman kepada nabinya, watslu alaihim, bacakanlah kepada mereka Nabaa Nuh, kisah cerita Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam kepada orang-orang musyrikin. Kisah apa? Kisah tentang dakwahnya beliau. Dakwahnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam terhadap kaumnya. Ketika Nabiullah Nuh mengajak kaumnya kepada jalan Allah dengan waktu yang sangat lama. Berapa lama, Andli? Berapa lama Nabi Nuh berdakwah, mengajak kepada kaumnya? Bayu, amat 1000 tahun kurang 50 catat. Dan diem aja, enggak tahu jawab, diem, tidur, malas, enggak mau nyatet. Catat Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya berapa lama? 1000 tahun kurang 50 tahun. Fama kata fihim 1000 sanatin illa 50 aman. Maka Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam mengajak kepada kaumnya dakwah lama, ya, bukan 1-2 hari. Ya, tentunya capek manusia. Ya, nah, berdakwah. Kalau zaman kita, nah, waktu dan lain sebagainya, zaman kita jauh. Tidak bisa dibandingkan, jauh sekali perbandingannya dan nggak bisa dibandingkan. 1000 tahun kurang 50 berarti berapa tahun, Khabir? 950. 1000 dikurangin 50. Punya uang 1000 enggak? Ada uang 1000? Ada. 2000 ada, banyak buat jajan. Tapi ini 1000-nya beda. Dikurangin 50 jadi berapa? Hampir 950 tahun dakwah. Lama enggak lama. Ya. Ini baru berdakwah sehari dua hari udah capek. Manusia zaman sekarang, ya. Seribu kurang 90, kurang 50. Bagaimana tidak lama, bagaimana tidak capek. Manusia, sifat manusia. Sangat lama. Berdakwah sehari saja kadang sudah merasa lelah, merasa ini dan itu dan lain sebagainya. Falam yazidhum du'a'uhu iyahum illa tughyana. Semakin hari berdakwah, nah, tidak bertambah melainkan semakin permusuhan, semakin sengit. Masya Allah, sabar 1000 tahun kurang. Nah, fatamallalu minhu wasaimu, sehingga pengikutnya atau mungkin lawannya juga udah bosan, jenuh. Bagaimana tidak jenuh? 1000 tahun juga, 1000 tahun. Nah, 1000 tahun. Dakwah tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Nggak ada dakwah yang lain, politik atau apa yang diajarkan nggak ada. Nggak ada. Semuanya mengajak kepada Allah, mengajak jalan Allah 1000 tahun, mengajak kepada Allah Azza Wajalla 1000 tahun kurang. Yang diajak manusia kepada jalan Allah. Nah, semakin hari malah semakin besar permusuhannya. Wa wa alaihi salatu wassalam ghair mutakasir. Dan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam tidak malas-malasan. Aduh, udah capek nih. Udah capek, udah bosan. Enggak, tidak ada yang seperti itu. Tidak menunda-nunda di dalam dakwahnya. Terus 950 tahun lama. Allahu Akbar. Faqala lahum ya qaum in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah. Maka Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kalaulah seandainya kedudukan aku di sisi kalian, wa tadhkiri, dan peringatanku tentang ayat Allah kepada kalian, ma yanfa'ukum, tidak ada manfaatnya untuk kalian, ya, dengan ayat-ayat Allah yang jelas, gamblang. Asyaqa alaikum wa 'azama ladaikum, telah memberatkan kalian. Wa aradtum an tanaluni bisu'in aw taruddul haq. Jika kalian ingin membuat aku celaka, atau kalian ingin membantah al-haq. Ya, ada berapa poin ucapan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Pertama, kalau dakwah ini merasa berat bagi kalian, padahal sudah jelas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat untuk kalian, sudah memberatkan kalian, dan kalian ingin memudaratkan aku dengan keburukan atau membantah al-haq, ya, fa'alallah tawakkaltu, hanya kepada Allah lah aku tawakal. Kata siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ada sendirian, tapi minta kepada Allah. Tauhid, tawakal kepada Allah. Tauhid, mengandarkan diri kepada Allah. Tauhid. Nah, kalau kita, waduh, sudah sendirian, berat. Ya, 1000 tahun lagi. Jangan kan 1000 tahun, beberapa hari saja sudah merasa capek, ini, itu, mengeluh dan lain sebagainya. Apalagi ini ada ancaman. Kalau kalian merasa berat, ya, tidak ada manfaatnya, atau kalian ingin membuat mabarat kepadaku, atau kalian ingin membantah hak, kata Imam Sa'di rahimahullah di sini, fa'alallah tawakkaltu, hanya kepada Allah. Allah lah aku bertawakal. Nah, jelas tentunya sudah merupakan sunnatullah, ada musuh di dalam dakwah ila Allah azza wa jalla. Nah, tetapi Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam di sini menyandarkan diri kepada Allah, bukan kepada manusia. Tolong dong. Boleh minta bantuan? Ya boleh saja, tapi minta bantuan kepada manusia, sama-sama lemah. Sama-sama lemah, sama-sama butuh. Bukannya tidak boleh, boleh saja. Tetapi tawakal, i'timad, sidqul i'timad, jujurnya penyandaran diri kepada Allah di dalam menolak mara bahaya dan mendapatkan manfaat, itu hanya kepada Allah. Penyandaran hanya kepada Allah. Di dalam menolak segala mara bahaya macamnya, fidawa kulli syarr yurad bi wa bima adu ilaih, hadza jundi wa uddati. Ini adalah tentaraku dan persiapanku adalah bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah azza wa jalla. Wa antum fatu bima qaddartum alaihi min anwa'il 'adad wal 'udad. Ya silahkan datangkan oleh kalian. Ya, semampu kalian, sekuat kalian. Dari jenis macam jumlah persiapan persenjataan dan lain sebagainya. Nah, silakan. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam bersendirian hanya bertawakal kepada Allah azza wa jalla. Ajmi'u amrakum. Silakan kumpulkan kalian semua, silakan. Jangan ada yang tersisa satupun. Jangan kalian simpan-simpan kekuatan kalian. Silakan optimalkan kalian untuk memudaratkan Nabi Nuh alaihissalam di sini. Wa syurakaakum, ay wa hadiru syurakaakum. Dan silahkan datangkan bala bantuan kalian. Tentara kalian yang lain silahkan. Alladzi kuntum ta'budunahum, yang kalian sembah. Wa tu'aluna min dunillah rabbil alamin, yang kalian mencintai selain Allah, bermualat selain Allah rabbil alamin. Malayakun amrukum alaikum ghammah, sehingga tidak ada keraguan lagi sedikit pun terhadap kalian. Baliyakun dalika zahirun alaniyah. Bahkan yang demikian terang-terang. Tumaqdu ilayya, tentukanlah kepadaku siksaan kalian. Semampu kalian, sekuat kalian. Wala tanzurun ay la tamhaluna sa'ah, jangan kalian tunda sedikit pun. Nah, jangan kalian tunda sedikit pun. Baik di siang hari. Nah, ini kuatnya tauhid Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, 1000 tahun kurang, musuh mah semakin banyak, tantangan, cobaan semakin banyak. Masya Allah, dalam keadaan sendirian, tidak ada yang membantunya kecuali Allah Azza wa Jalla. Menyandarkan hati, jiwa, raga, seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada huwa tauhid, tauhid. Nah, hada min burhan, burhan qati' wa ayah 'azimah ala sihhat risalati. Namun juga burhan yang jelas, ayat yang jelas, besar, gamblang terhadap sahihnya risalah Nuh alaihissalatu wassalam. Dan jujurnya apa yang dibawa oleh Nuh alaihissalatu wassalam. Haitsu kana wahdu, seorang saja, sendirian. La ashirah tahmi, tidak ada keluarga yang menjaganya. Wala junud tuwi, tidak ada pasukan-pasukan khusus yang menjaga siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, enggak ada. Ya, enggak kayak sekarang, oh ada pengawalnya, ada pasukan khusus, ada apa. Nabi Nuh enggak ada yang seperti itu. Dari Imam Sa'di rahimahullah di sini apa? Wahduh, sendirian. Sendirian. 1000 tahun kurang. Kurang 50. Sendirian. Musuh dakwah pun semakin kuat, semakin membenci. Perlawanan dakwah pun semakin kuat. Nah, dan mereka ingin membunuh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Allahul musta'an. Senjata Nabi Nuh, kekuatan Nabi Nuh di situ adalah tauhid, tawakal kepada Allah. Menyandarkan diri hanya kepada Allah. Minta bantuan hanya kepada Allah. Tidak menoleh kepada makhluknya. Semakin mepet, semakin mendesak. Kegentingan itu, keadaan yang genting, yang gawat, darurat, maka semakin dekat pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk menunjukkan benar atau tidaknya seorang hamba, jujur atau tidaknya seorang hamba di dalam ujian, cobaan. Waqad bada'a qawmu bitasfira ara'ihim wa fasadinihim wa aib alihatim. Waqad hamalu min bughdu adawatim ma huwa a'zam min al-jibal al-rawasi. Wa hum ahlul qudrah wa satwah. Wa yaqulu lahum ijtama'u antum wa syurakakum wa man istata'tum. Wa abdu kullama taqdiruna alaih min al-kaid. أوقعوا بي إن قدرتم على ذلك لم يقدروا على شيء من ذلك. Nah, bahkan Nabi Nuh nantang, silahkan keluarkan semuanya. Allahu Akbar. seluruh kemampuan kalian, tipu daya kalian, pasukan kalian, seluruhnya silahkan. Silahkan. Jangan disisa-sisakan dari kemampuan kalian. Nah, fa'ulima annahu shadiqu haqqan. Maka diketahui dari ini bahwasanya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam maha hamba atau Nabiullah yang jujur hak secara hak. Nah, wahumul kadzibun, dan mereka lah yang berdusta. Semua yad'un, dari apa yang kalian sangka, yang kalian nah mengaku-ngaku di atasnya. Oleh hadza qala fa in tawallaitum amma da'watukum ilaihi fala mujib li tawliyakum la'anna tabayyana annakum tawalluna an batil la haqq wa innama tawalluna an haqq qamat al adilla ala sihhati la batil qamat al adilla ala fasadi. Ini jujurnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam dan menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa musuhnya Nabi Nuh? Hamzah. Banyak di antaranya siapa? Abdullah. Adli. Ah, Bayu. Siapa? Tebe. Amin Abdurrahman. Siapa musuhnya Nabi Nuh? Itu siapa? Di antaranya yang paling besar musuhnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Disebutkan tidak? Namanya tidak disebutkan. Di antara ujiannya juga adalah Nabi Nuh apa dengan anaknya, keluarganya. Nah, ya, ini cobaan demi cobaan, cobaan, cobaan. Terus terhadap mad'u, cobaannya ada. Dari keluarganya ada lagi. Allah musta'an. Tetapi tetap menyandarkan diri hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Nah, dan ribuan tahun, 1000 tahun kurang lamanya. Zaman sekarang yang enggak ada yang sabar, susah. Zaman sekarang umat apa manusia sekarang. Nah, di ayat yang berikutnya, nah Allah mengatakan apa? Fama sa'altukum 'alaihi min ajr in ajra illa 'ala Allah. Aku enggak minta uang, minta balasan. Kalau zaman sekarang ceramah sedikit, khutbah sedikit, mah berapa amplopnya? Nah, dikasih amplop udah marah, besok nggak dakwah lagi. Wah segini katanya. Ini Nabi Nuh 1000 tahun kurang, kurang 50 tahun, nggak ada minta. Nah, bayarannya berapa? Nah, lihat amplopnya. Wah, cuma sedikit. Besok nggak datang lagi. Alasan ini, alasan itu. Nah, ini kalau zaman sekarang ya manusia banyak yang seperti itu. Bahkan mengumpulkan orderan dengan ceramah, khutbah apa? Khutbah di sana sekian, khutbah sekian, di sini sekian. Kalau nggak ada amplopnya, marah, tersinggung, dan lain sebagainya. Nah, lebih-lebih dakwah yang ribuan tahun, ratusan tahun, sehari dua hari aja udah kecapean, udah ngomongnya sana sini. Ya, Allahul Musta'an. Inilah pentingnya keikhlasan, jujuran, penyandaran diri hanya kepada Allah. Atau mungkin kalau enggak dibayar dia sudah berpaling. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita dari kisah Nabi Nuh. Allah sendiri memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membacakan kisah ini kepada siapa? Kaumnya. Allahul Musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.